Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kepada Bapak Muspika Bobotsari, Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan segenap jajaran pemerintahan di Kecamatan Bobotsari yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rasa terima kasih kami, khususnya saya pribadi, kepada bapak-bapak muspika serta segenap jajarannya di Kecamatan Bobotsari ini yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan acara kajian ini bisa kami lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Permasalahan radikalisme, terorisme adalah merupakan isu sentral yang sekarang ini tengah mencuat di berbagai belahan bumi. Radikalisme, terorisme, kalau kita melihat perkembangan global yang ada, perkembangan di dunia internasional, akan terlihat bahwasannya di berbagai belahan bumi radikalisme, terorisme dilakukan oleh berbagai kalangan dengan berbagai latar belakang. Kita bisa melihat gerakan radikalisme, terorisme tidak semata dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki keyakinan ataupun agama Islam. Gerakan radikalisme, terorisme dengan latar belakang agama non-Islam juga bisa kita temukan. Seperti misalnya dengan latar belakang agama Hindu di Sri Lanka, gerakan Macan Tamil adalah merupakan gerakan yang mendasari perjuangannya dengan cara terorisme, dengan cara radikalisme. Ada yang dengan latar belakang agama Buddha, seperti di Myanmar. Kelompok kaum muslimin Rohingya juga diusir, dibantai, diteror. Bahkan yang melakukan atau yang menjadi motor penggerak adalah tokoh-tokoh agama mereka, para biksu. Dan gerakan ini adalah dilakukan secara masif sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin Rohingya terusir dari kampung halamannya. Kemudian kita melihat dengan latar belakang agama Kristen di Irlandia, ada yang disebut dengan gerakan IRA, Irish Republican Army, juga melakukan gerakannya dengan cara radikalisme dan terorisme. Dan kita melihat di Jepang juga ada tentara merah yang juga melakukan gerakan radikalisme, gerakan terorisme. Dari beberapa macam gerakan ini ataupun kelompok-kelompok dengan latar belakang agama ataupun dengan latar belakang keyakinan, kita bisa melihat bahwasannya radikalisme, terorisme adalah merupakan satu bentuk gerakan yang sangat membahayakan bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kalau kita melihat definisi daripada radikalisme yang berasal dari kata radix dengan diakhiri atau diberi akhiran isme yang menunjukkan kepada pemahaman. Pemahaman yang bersifat radix artinya pemahaman yang bersifat mengakar. Sebenarnya secara arti harfiah, kata per kata, awalnya pengertian radikal itu kepada sesuatu yang positif. Seseorang yang menganut keyakinan tertentu, ia lakukan pemahaman itu secara radix, artinya secara mengakar, artinya kokoh menghunjam pemahaman itu pada dirinya. Namun sesuai dengan perkembangan bahasa, pada sekarang ini pengertian radikalisme merupakan satu bentuk kata yang memiliki konotasi yang negatif. Radikalisme cenderung untuk diterapkan atau ditetapkan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman ingin melakukan satu gerakan perubahan, baik yang bersifat sosial ataupun politik ataupun ekonomi, dengan cara-cara kekerasan yang bersifat drastis. Dan inilah yang kita temukan pengertian radikalisme sebagaimana disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bahwasannya radikalisme adalah faham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau dilakukan secara drastis. Ini pengertian dari radikalisme. Sedangkan pengertian terorisme berasal dari kata teror yang diberi akhiran isme yang menunjukkan kepada faham atau pemahaman. Kata teror itu sendiri berarti, kalau kita melihat rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teror itu sendiri mengandung pengertian sewenang-wenang, bengis, kejam, dan yang sejenis dari kata itu. Ngeri, takut. Teror diartikan sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman, baik oleh perseorangan ataupun dilakukan oleh kelompok. Maka tindakan terorisme artinya satu tindakan di mana diupayakan terciptanya satu bentuk ketakutan, kengerian, kekejaman, kesadisan di tengah masyarakat. Bagaimana pandangan Islam terhadap radikalisme, terorisme? Jelas, Islam adalah agama yang mengusung rahmah, kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali untuk membawa rahmat, menebarkan kasih sayang bagi segenap alam semesta. Ini Islam mengajarkan tentang kasih sayang. Dan sikap pemberian kasih sayang ini ditunjukkan oleh uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam kehidupan sehari-hari beliau. Kita bisa temukan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengedepankan sikap rahmah, sikap penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan kepada anggota keluarganya. Hal ini didasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, di mana hadis ini mengungkapkan sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayujahida fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak pernah sedikit pun menggunakan tangannya untuk memukul, baik memukul istrinya atau memukul pembantunya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menggunakan tangannya untuk memukul kecuali ketika sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan cara-cara yang bersifat radikalisme, apalagi terorisme. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. Seandainya pada zaman sekarang ini setiap keluarga muslim mengamalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ini saja, niscaya rumah tangganya akan harmonis. Kenapa? Karena tidak mungkin sang suami mukul istrinya. Tidak mungkin seorang ayah ngejar-ngejar anaknya dengan rotan di tangannya. Kenapa? Karena baik seorang suami ataupun seorang ayah selalu mengedepankan sikap rahmah, sikap penuh kelemah lembutan. Dengan demikian, para pejuang LSM yang selalu memperjuangkan untuk anti KDRT bakal tutup. Karena apa? Ternyata LSM-nya tidak laku, tidak ada rumah muslim yang melakukan kekerasan fisik. KDRT tidak akan terjadi, kekerasan di dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Yang namanya kekerasan itu bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk verbal. Baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk fisik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Dalam bentuk verbal mencaci maki. Dalam bentuk verbal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata-kata yang kasar misalnya. Nama-nama di kebun binatang disebut semua misalnya, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santun. Kalau istrinya ada bermasalah, dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, istrinya dituduh melakukan penyelewengan saja. Kan kaum munafikin menuduh istri Nabi menyeleweng dengan laki-laki lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian melakukan dengan kalimat kasarnya, tidak. Tidak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangannya, tidak. Untuk memukul, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sedemikian penuh kelemah lembutan, bertanya kepada istrinya, benarkah kau melakukan itu? Oh, namanya istrinya juga jujur, istrinya juga tidak pernah berbohong, ya menjawab apa adanya. Ya. Namun orang-orang munafik tetap menyebarkan berita kesana kemari. Luar biasa, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam digoncang dengan rumor-rumor yang tidak mendidik, rumor-rumor yang penuh kedustaan, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang membersihkan tuduhan-tuduhan orang-orang munafik terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan kekerasan. Bagaimana beliau menggunakan kekerasan? Mendengar tangis seorang anak saja, sikap rahmah beliau, sikap kasih sayang beliau langsung tanggap peka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari akan sholat, yang beliau meniatkan sholat itu bacaannya panjang, jadi sholatnya lama. Ketika sedang sholat, Tiba-tiba seorang anak menangis. Nabi merubah. Yang awalnya mau sholatnya dalam waktu jangka lama. Ya, dalam waktu yang lama. Kemudian beliau mempersingkatnya. Apa kata Nabi SAW? Karohiyata'an asuqqa ala ummih. Saya takut. Ibu si anak ini akan gelisah. Saya khawatir ibu si anak ini akan galau, tidak tenang. Luar biasa kepekaan Nabi SAW, kepedulian Nabi SAW kepada seorang ibu. Ini artinya apa? Nabi SAW memberikan sikap rahmah itu kepada para ummahat, para ibu. Jangankan dipukul, gelisah saja Nabi tidak menginginkan. Si ibu gelisah saja itu tidak ingin terjadi. Galau. Tidak ingin Nabi SAW melihat para ibu itu kemudian hatinya gundah gulana. Jangankan dipukul. Gelisah saja Nabi SAW tidak menyukainya. Demikian juga Nabi SAW kepada anak kecil. Sedemikian sayang. Penuh rahmah, penuh kasih sayang. Satu ketika Nabi SAW mencium cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi SAW mencium cucu beliau, ada seorang sahabat bernama Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu memandang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sahabat ini melihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat ini mengatakan, "Saya memiliki anak 10. Tapi tidak satu pun dari ke-10 anak saya itu pernah saya cium." Maka Nabi SAW memandang sahabat Al-Aqra. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak sayang kepada anak-anak, la yurham, tidak akan disayangi oleh yang di atas langit sana. Lihat, Nabi SAW sayang kepada anak-anak. Dan bagaimana Nabi SAW mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang badui. Dalam hadis, dalam Sahih Muslim disebutkan. Hadis riwayat Anas bin Malik. Bagaimana Nabi SAW menyayangi orang badui. Orang yang tinggal di pelosok, di sebuah dusun yang belum pernah mengenyam pendidikan. Datang ke Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba buang air kecil di salah satu sudut Masjid Nabawi. Para sahabat tadinya mau menghalau. Wah, para sahabat kan melihat namanya membuang kotoran di masjid ini perbuatan kemungkaran. Inginnya oleh para sahabat dicegah. Tapi oleh Nabi SAW, tenang dulu, biar. Sampai dia menyelesaikan hajatnya. Lihat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mendidik para sahabatnya. Melihat kemungkaran, inginnya diselesaikan waktu itu. Tapi Nabi SAW melihat dari sisi pandang yang lain. Dari hadis ini juga para ulama menyebutkan bolehnya kita menunda amar ma'ruf nahi mungkar kalau ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya, ada orang minum-minum, sweeping, tapi kemudian mafsadatnya lebih besar. Orang sekampung jadi gelisah semua. Ini tidak benar. Ya. Tunda, kita memang tidak suka adanya minum-minuman. Ya. Tapi kita juga jangan sampai melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Contohnya di Solo. Di Solo itu kan awalnya begitu. Ya. Sweeping kepada peminum-peminum, ada peminum di salah satu pojok, disikat oleh orang yang katanya menamakan salah satu ormas Islam. Tapi akibat dari itu, yang minum dua orang ini punya teman. Ngajak lagi besoknya. Sambil bawa pedang. Disabet yang tadi sweeping itu. Sweepingnya besok lapor lagi ke temannya. Sepulang Jumatan menyerang kampung itu. Kampung Sewu namanya. Orang sekampung akhirnya berhadapan dengan kelompok. Yang tadinya masalah menangkal minuman-minuman keras, tapi akibatnya terjadi kerusuhan yang sifatnya massal. Ini artinya ya, mencegah sesuatu yang mungkar tapi menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan itu dilarang di dalam Islam. Tidak demikian caranya. Ada caranya di dalam agama ini diatur. Ya. Lapor ke pihak berwajib. Oh, tapi kan pihak berwajib kadang-kadang enggak bertindak. Ya sabar. Yang jelas ya, Anda sebagai seorang muslim sudah lepas tanggung jawab Anda. Ya. Adapun misalnya pihak kepolisian tidak bertindak, tentu ada pertimbangannya. Ya. Husnudzon kita. Kenapa tidak bertindak? Mungkin ada upaya-upaya yang lain. Mungkin Bimasnya datang ke sana. Kan kita tidak tahu. Husnudzon. Sabar dulu. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, jadi kembali ke cerita tadi orang Baduy. Ini kan ceritanya kepotong, cerita tentang Solo. Iya. Cerita orang Baduy itu tadi ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah buang air kecil dipanggil, dinasehati. Ya, dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sampai orang Baduy ini terkesan dengan nasihat yang dilakukan dengan cara lemah lembut, santun, menghargai, ya. Ya. Sehingga kemudian orang Baduy itu berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad. Ya. Ini menunjukkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, yang dijelaskan, ya, orang Baduy ini diberi penjelasan. Ya, masjid ini bukan untuk tempat buang kotoran. Masjid ini untuk sholat, untuk tilawatil Quran, untuk zikrullah, ya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk buang kotoran. Dinasehati baik-baik. Ya. Ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekian banyak contoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sampai ketika ada orang, seorang pemuda Yahudi. Yahudi loh ini. Bukan muslim, Yahudi. Sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pemuda itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pemuda itu untuk bersyahadat, memeluk Islam. Pemuda itu kemudian memandang kepada ayahnya yang saat itu berada di dekatnya. Kata ayahnya, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda Yahudi ini bersyahadat, memeluk Islam, lantas meninggal dunia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan membiarkan kalau ada Yahudi mengganggu kaum muslimin. Ya. Kehormatan, harga diri kaum muslimin tidak boleh diinjak-injak. Ya. Terjadinya perang Khaybar. Ya. Itu adalah akibat dari ulah orang-orang Yahudi yang mengganggu kaum muslimin. Dalam perang Khaybar pun Nabi SAW masih berwasiat kepada panglima atau komandan perangnya yang waktu itu ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ya. Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, hati-hati, pelan-pelan. Ya. Sampai kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya engkau melalui penerantaraan dirimu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada salah seorang, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Unta merah itu harta yang paling berharga di kalangan orang Arab pada masa itu. Seandainya engkau bisa melalui tanganmu, melalui dirimu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Itu ketika akan terjadi perang Khaybar. Artinya apa? Dakwahi dulu orang Yahudi itu, mudah-mudahan dia masuk Islam. Dalam kondisi keadaan mau perang, masih mengedepankan ya, yang sifatnya persuasif. Dan sekian banyak contoh-contoh ya, yang kalau kita telaah menunjukkan Islam ini adalah agama yang selalu mengedepankan kasih sayang, selalu mengedepankan ya, sikap rahmah. Ikhwatiddin azakumullah, apa bahayanya apabila sikap radikalisme, terorisme terus berkembang? Di antara bahayanya, bahwasannya adanya radikalisme, terorisme itu menjadikan nyawa manusia atau jiwa manusia dibunuh secara tidak hak. Membunuh jiwa manusia tanpa hak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak itu, seseorang membunuh, dibunuh lagi, kisos misalnya. Yang melakukan kisos bukan individu, bukan kelompok, tapi yang melakukan kisos adalah aparat yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi dengan demikian umat Islam tidak boleh main hakim sendiri. Penentuan kisos itu pun di dalam syariat Islam diputuskan melalui proses peradilan yang seadil-adilnya. Ya. Itu ketentuan. Ya. Demikian juga seseorang dihilangkan nyawanya kalau ia melakukan, seorang muhsan, orang yang sudah menikah, melakukan perbuatan zina, kemudian ia mengadu, atau ada 4 saksi yang menyaksikan langsung, ya, menyaksikannya bukan katanya dan katanya, tapi menyaksikan langsung sebagaimana ia menyaksikan sebuah ember jatuh ke lubang sumur. 4 orang saksi, ya. Maka ya, kalau kemudian ada orang bermaksiat terus dia sembunyi-sembunyi bertobat, itu lain urusannya. Tapi kalau sampai ya, ada pengakuan ke mahkamah, ke pemerintah, kemudian dihukum, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Itu pemerintahan. Itu pun dilakukan oleh waliul amr, pemerintahan, bukan sendiri-sendiri. Ya. Nah, dan yang ketiga yang boleh dihilangkan nyawanya, tentunya dengan melalui proses, ya, yaitu orang yang murtad dari agamanya. Setelah dinasehati, setelah dibimbing, tetap. Dan yang melakukannya pun bukan orang per orang, tetapi pemerintah. Maka radikalisme, terorisme menghilangkan nyawa orang lain dengan ya, begitu saja. Tanpa hak Ya. Kita lihat pengeboman, siapa yang jadi korban? Kita lihat pembunuhan, siapa yang jadi korban? Ya. Di antaranya adalah kaum muslimin. Di antaranya adalah orang-orang yang secara kenegaraan dilindungi, dijaga, diberi status keamanan. Tapi karena adanya terorisme, radikalisme yang demikian itu, ya, kemudian dilanggar. Ya. Yang kedua, adanya radikalisme, terorisme memunculkan rasa takut di tengah masyarakat. Padahal di dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti terhadap muslim yang lain. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu kemudian menjadikan orang lain jadi takut. Seringkali saya sarankan di beberapa tempat, kalau ada seorang muslim pindah ke daerah yang baru, jangan terus kemudian tidak lapor ke Pak RT, tidak lapor ke Pak RW. Ya. Kalau pindah ke satu daerah, kontrak di rumah baru misalnya, segera lapor. Ya. Apalagi model kita kan pakai jubah, berjenggot, berkopiah, ya. Kalau tidak segera lapor, bisa-bisa tetangga sebelah bisa, wah ini jangan-jangan anak buahnya Pak Abu Bakar Ba'asyir. Iya kan? Ya. Nah, adanya ucapan atau adanya prasangka seperti ini saja harus segera ditutup. Jangan sampai ada celah seperti ini. Ya. Karena tidak boleh bagi seorang muslim kemudian menjadikan tetangganya merasa was-was, cemas. Tidak boleh. Maka untuk mengantisipasi celah yang seperti ini, segera lakukan tindakan proaktif. Kalau sampai ada yang sudah mengucapkan seperti itu, datangi ke rumahnya. Datanginya bukan sambil bawa golok. Datangi sambil bawa kue atau apel. Pak Ahmad, ini ada sedikit oleh-oleh. Yang kemarin saya bilang, saya curigai teroris, kok bawa apel? Mohon maaf Pak Ahmad, ini saya di sini penduduk baru, sekaligus memperkenalkan diri. Saya bekerja di sini, saya berdagang. Kenalkan. Saya kemarin sudah lapor ke Pak RT, mungkin Pak RT belum mensosialisasikan ke masyarakat di sini. Ya ini sebagai kenalan awal saja. Begitu. Dalam rangka untuk menjaga agar masyarakat tetap tenang. Jangan sampai ada kehadiran kita kemudian di tengah masyarakat jadi gelisah, jadi curiga. Ya. Kalau teroris asli, bukannya lapor, sembunyi. Ya kan? Nurdin Emtop itu di Solo, sembunyi. Mau sholat jamaah saja takut. Takut sama siapa? Sama polisi, sama Densus. Bukan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Densus. Katanya pejuang Islam, katanya mujahid. Tidak seperti itu akhlak seorang muslim di tengah masyarakatnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya. Disebutkan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun su'batan fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Al-iman itu, iman itu tujuh puluhan atau 60-an cabang. Cabang yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan yang terendah adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama, salah satu ulama terkemuka di Saudi Arabia, memberikan penjelasan tentang hadis ini di dalam kitab syarah beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan kalau ada seseorang menutup lalu lalang di depan pintu masjid saja itu sudah melanggar hadis Nabi SAW ini. Kalau ada orang menaruh material di tengah jalan sehingga kemudian jalanan terganggu, itu sudah masuk dalam kategori hadis ini. Intinya apa? Jangan sampai jalan itu yang dilalui oleh banyak orang, kemudian orang yang melalui jalan itu merasa terganggu. Jangan, tidak boleh kita seperti itu. Misalnya buang kulit pisang, bapak-bapak lewat kepleset, ini namanya termasuk mengganggu. Misalnya membuang paku, motor lewat jadi gembos bannya, ini namanya mengganggu. Lah paku yang kecil aja kalau kita lihat di tengah jalan, apa yang harus kita perbuat? Kita mengambilnya, kita menyingkirkannya, karena bakal bisa mengganggu. Ini termasuk mengamalkan hadis Nabi SAW. Paku yang kecil itu kita singkirkan. Ya. Apalagi kalau misalnya petasan, boleh tidak taruh di jalan biar orang kaget katanya. Jangan petasan lah, mungkin terlalu kecil, bom. Boleh tidak? Ya jelas tidak boleh, paku yang kecil aja tidak boleh. Kok mau naruh bom? Ini Islam mengajarkan yang demikian. Ya. Ya. Sehingga kita melihat betapa besar bahaya radikalisme, terorisme. Ya. Maka ikhwafiddin azakumullah, kalau kita memperhatikan yang demikian ini, kita akan melihat bahaya-bahaya yang lainnya. Di antaranya di kalangan umat Islam adanya radikalisme, terorisme. Bahaya yang lainnya adalah akan mempersempit pengertian jihad. Kata jihad, kita kan diperintah jihad fi sabilillah, kan begitu. Berjihadlah kalian di jalan Allah, bukan jihad di jalan tamrin. Ya. Ya. Pengertian jihad bukan sekedar mengangkat senjata. Ya. Bukan sekedar itu. Mengangkat senjata kalau tidak punya ilmu, bakal jadi teroris yang sekedar merusak, yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ini akan mempersempit pengertian jihad. Padahal jihad itu luas, sebagaimana hadis dari Fadlullah bin Ubaid Al-Ansari, hadis riwayat Al-Bazzar disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihul Musnad. Disebutkan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh berjihad terhadap dirinya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jihad. Dia sungguh-sungguh untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jihad. Ya. Jadi bukan semata-mata bawa pistol ke tengah jalan raya, nembak polisi, polisi lalu lintas yang sedang jaga gak bawa senjata. Itu bukan mujahid, itu pengecut. Beraninya sama yang tidak membawa senjata. Ya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ya, banyak sekali bahaya yang akan ditimbulkan oleh adanya radikalisme, terorisme. Ya. Kemudian kita pun harus mewaspadai gerakan radikalisme, terorisme yang sekarang ini tengah mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ada di antaranya yang mengancam akidah kaum muslimin. Kita harus mewaspadai gerakan mereka. Siapa itu? Radikalisme, terorisme diusung oleh beberapa gerakan. Yang pertama, gerakan yang mendasari dengan pemahaman khawarij. Gerakan yang mendasari dengan pemahaman khawarij. Siapa? Seperti ya, seperti siapa? Seperti ISIS. ISIS bukan ISIS orang sini loh ya. Orang Bobotsari sore-sore, malam-malam. Nah, buka baju ISIS. Sedang apa, Pak? ISIS. Oh, kok jadi anggota ISIS? ISIS yang di Baghdad, di Irak, ya, yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Ya. Ini gerakan seperti ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, ya, seperti di Indonesia. Ya. Di Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, ya, yang membaiat, berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Artinya Abu Bakar Ba'asyir dan jaringannya merupakan bahagian daripada ISIS yang ada di Irak. Ya. Pemahaman ya, terorisme, radikalisme di Indonesia itu pun tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu. Ya. Karena yang ada sekarang ini bertautan dengan sejarah masa lalu. Siapa sejarah masa lalu? Yaitu ya, Sekar Maji Marjan, ya, Kartosuwiryo. Jadi Kartosuwiryo itu dulu ya, teroris, mungkin bisa dikatakan teroris awal yang mengembangkan pemahaman terorisme awal di Indonesia. Apa buktinya? Pesantren milik gurunya sendiri diperangi kok dengan senjata. Bukan diperangi sekedar perang lisan, diserang dengan senjata api. Nah, itu yang dilakukan oleh pemimpin yang menamakan dirinya Darul Islam. Ya. Nah, singkat cerita, ya, Kartosuwiryo ditangkap setelah ya, anak buahnya melakukan pengeboman Cikini yang akan membunuh Presiden Soekarno waktu itu. Ditangkap, dihukum mati. Ya. Anak-anak buahnya yang ring satu ditangkap, dihukum beberapa tahun. Setelah dilepas, selesai menjalani masa hukuman, anak-anaknya yang ring satu ini, di antaranya yang bernama Haji Ismail Pranoto, melakukan rekrutmen generasi baru untuk perjuangan DI. Hispran atau Haji Ismail Pranoto ini datang ke Solo bertemu dengan Abdullah Sungkar. Kemudian Abdullah Sungkar berbaiat pada dia. Ketemu sudah jaringannya. Abdullah Sungkar punya murid-murid model Muklas, ya toh, Ali Gufron dan lain-lainnya. Yang ketika terjadi perang Afghanistan, murid-muridnya ini diberangkatkan ke Afghanistan belajar perang, belajar merakit bom, belajar menggunakan senjata. Selesai Afghanistan, Abdullah Sungkar di sini dikejar-kejar pemerintah, kemudian melarikan diri ke Malaysia, yaitu ke wilayah Johor, tepatnya di kampung Sungai Tiram. Di sana mendirikan lembaga pendidikan bernama Luqmanul Hakim. Di sanalah kaderisasi sehingga lahir Nurdin Emtop, sehingga lahir Dr. Azhari dan lain sebagainya. Dari sana melakukan gerakan teror di Indonesia. Jadi ini rentetannya panjang yang sampai sekarang kemudian berkembang biak. Iya, yang sekarang sampai terus berkembang biak. Sehingga di Indonesia, kalau ada terorisme itu senantiasa identik dengan anak buahnya Abu Bakar Ba'asyir. Karena selama ini yang melancarkan gerakan-gerakan seperti itu adalah mereka. Ini kelompok yang pertama dengan latar belakang pemahaman Khawarij. Yang kedua dengan latar belakang pemahaman Syiah Rafidah. Dengan pemahaman Syiah Rafidah. Di dalam konferensi OKI, konferensi organisasi negara-negara Islam yang diselenggarakan baru-baru kemarin tanggal 10 atau 15 April yang lalu, mengeluarkan resolusi. Di antara resolusi itu adalah menyatakan bahwasannya Hizbullah, sebuah organisasi yang memiliki pemahaman Syiah Rafidah di Lebanon, dinyatakan sebagai organisasi teroris. Dan resolusi lainnya memperingatkan dengan keras, menegurlah kepada pemerintah Iran untuk tidak campur tangan terhadap negara-negara Muslim. Karena apa? Karena negara Islam, negara Iran ini memiliki ideologi Syiah Rafidah. Dan itu terbukti, pasukan pengawal revolusi Iran bekerja sama dengan kelompok Hizbullah yang teroris ini, melakukan pelatihan kepada teroris di negara Bahrain. Jadi ini nyuwun sewu ini kepada bapak-bapak keamanan, jangan meremehkan Syiah Rafidah ini. Ini termasuk radikal juga. Kalau dia memiliki kekuatan senjata, dia akan memberontak. Saya contohkan kasus di negeri Yaman. Syiah Rafidah itu tadinya kecil, hanya sebuah organisasi pemuda yang namanya Sababul Mukmin. Kecil saja. Kemudian setelah banyak pengikutnya, berkembang menjadi, berubah menjadi partai politik yang oleh mereka dinamakan Hizbul Haq. Sambil terus menjalin hubungan dengan negara Iran. Pemudanya dikirim ke Iran, pulang jadi kader Syiah Rafidah. Senjata masuk, sehingga kelompok dari mereka sampai bisa melakukan gerakan clandestine, masuk ke pemerintahan. Dari partai politik yang mereka dirikan, ada di antaranya yang masuk ke dalam lembaga legislatif. Bahkan ada yang menjadi eksekutif juga. Ini Syiah Rafidah. Mereka melakukan penyusupan-penyusupan. Dalam posisi mereka masih dalam keadaan lemah. Dalam posisi mereka dalam keadaan lemah. Setelah mereka melakukan konsolidasi dan memiliki kekuatan, mereka akhirnya di provinsi Sa'dah menggalang kekuatan dan akhirnya mereka melakukan upaya kudeta, penggulingan kekuasaan, yang sampai sekarang akhirnya terjadi perang di negeri Yaman. Senjata mereka dipasok dari Iran. Bahkan tidak hanya itu saja, pelatihan-pelatihan militer pun dibantu oleh negara Iran. Ini menunjukkan bahwasannya Syiah Rafidah berbahaya. Di Indonesia ada kasusnya? Ada. Kerusuhan di Madura. Siapa yang memulai? Apakah kaum muslimin? Bukan. Yang memulai adalah seorang yang bernama Tajul Muluk, pimpinan Syiah Rafidah di Madura. Tajul Muluk ini mengatakan Al-Quran yang sekarang ada di tengah kaum muslimin itu belum sempurna. Ya otomatis kaum muslimin marah. Ini ketika Syiah Rafidah belum memiliki kekuatan, sudah berani bicara begitu. Dan sekian banyak lagi orang Syiah Rafidah yang mencaci maki sahabat, mencela para sahabat. Dan Syiah Rafidah memiliki keyakinan taqiyah, boleh berbohong kepada selain golongannya, dan bahkan berbohong itu ibadah. Dan Syiah Rafidah membolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak, walaupun si wanita itu masih punya suami. Nikah semalam saja, pagi-pagi sudah cerai otomatis. Nah kalau seperti ini kan akan mengganggu kehidupan rumah tangga orang, masyarakat kacau. Ini Syiah Rafidah. Ajaran-ajaran yang ada itu merupakan ajaran-ajaran yang akan menjadi bibit-bibit konflik horizontal. Makanya harus diwaspadai Syiah Rafidah ini. Sekarang sudah menyusup, ada yang ada di jadi anggota legislatif DPR pusat, ada bahkan dulu diisukan mau jadi menteri agama. Siapa namanya? Sudah tahu kok. Syiah Rafidah. Ini kelompok yang lain lagi. Kelompok yang ketiga, karena waktunya pendek, yang termasuk gerakan radikalisme, terorisme, adalah gerakan yang dilatar belakang oleh pemahaman komunisme, leninisme, marxisme. Kenapa saya katakan demikian? Coba, ketika peristiwa tanggal 14 Januari 2016 di Jalan Tamrin dekat Gedung Sarinah, orang nembaki polisi pakai pistol. Masyarakat Indonesia sepakat mengatakan tindakan apa itu? Terorisme. Iya. Sepakat? Itu tindakan terorisme? Iya. Sekarang ada orang bawa senjata. Orangnya banyak nih, enggak hanya cuma 5 seperti di Tamrin. Ini banyak, lebih dari 5. Datang ke rumah jenderal dalam keadaan bawa senjata otomatis, senjata api. Kemudian membunuh, memberondongkan senjatanya. Kira-kira apa yang harus kita katakan? Bukan terorisme? Bandingkan dengan yang membunuh dengan pistol, dor. Ini tetetetetet. Kira-kira masih belum kita katakan teroris? Dalam keadaan Jenderal TNI Angkatan Darat ini tidak membawa senjata. Kira-kira apa yang akan kita katakan ketika putri, salah satu putri yang masih kecil, 5 tahun, kemudian ikut tertembak dan meninggal dunia di rumah sakit. Kemudian apa yang akan kita katakan? Ini bukan tindakan yang menjadikan orang terteror, menjadi takut. Apakah ini bukan tindakan sadis? Jadi, PKI itu organisasi teroris. Ini baru yang jelas kejadiannya dan banyak saksi matanya. Dan yang dibunuh bukan 1-2. Berapa? Yang didatangi rumahnya bukan 1-2 rumah. Berapa? Yang di daerah Menteng 6. Yang di Kebayoran 1. Iya. Kejadiannya di pagi buta. Saat Jakarta sepi. Saat orang-orang masih tidur. Ini belum yang kejadian-kejadian lainnya. Penculikan Bupati Magetan. Penculikan pembantaian Gubernur Suryo, Jawa Timur. Dan yang lain-lainnya. Para kiai, santri. Apakah kita tidak akan mengatakan bahwa sebenarnya PKI ini bukan organisasi teroris? Teroris tulen. Dan watak daripada ajaran komunisme selalu melakukan, yaitu apa yang disebut dengan mempertentangkan kelas. Yaitu mempertentangkan kelas borjois, kelas proletar, kelas rakyat, untuk kemudian menentang borjois, orang-orang pemilik tanah, buruh-buruh tani, didorong untuk kemudian merebut tanahnya. Komunis. Pertentangan kelas. Yang miskin diadu dengan yang kaya. Bagaimana mungkin masyarakat akan damai, sejahtera, hidup harmonis, rukun, kalau yang miskin selalu didorong-dorong untuk menghantam yang kaya? Di dalam Islam tidak demikian. Di dalam Islam yang miskin ditenangkan, disabarkan, ya kan? Banyak-banyak berdoa supaya dimudahkan rezekinya. Yang kaya oleh Islam didorong untuk mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya, membantu kaum yang lemah. 5 menit lagi. Iya. Jadi sangat bertentangan sekali ajaran komunisme dengan Islam. Ya. Mungkin sampai ini dulu. Masih panjang ini komunisme. Iya. Insya Allah kita lanjutkan pada session yang berikut. Masih ada 2 kelompok lagi. Yang ini merupakan bibit-bibit radikalisme, terorisme. Apa itu? Separatisme. Dan yang kelima, jangan lupa, gerakan liberalisme. Liberal. Oh, liberal kan gak pernah ngangkat senjata. Iya. Tapi dengan adanya pemahaman liberal ini, faham komunisme bisa tumbuh. Siapa ya sekarang yang membela kaum komunis? Yang membela LGBT siapa? Orang-orang liberal. Memangnya LGBT tidak akan merusak para pemuda? Memangnya LGBT tidak akan merusak generasi muda di NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini bentuk proxy war. Perang. Tapi tidak dengan menggunakan bala tentara. Menghancurkan generasi muda. Ya. Setelah generasi mudanya hancur, bangsa itu akan hancur. Siapa yang mendukung LGBT? Orang-orang liberal. Profesor Dr. Siti Musda. Orang di perguruan tinggi yang memperjuangkan. Dan ini harus diwaspadai. Karena mereka ini adalah antek-antek imperialis. Maka Ini yang harus kita waspadai, ya. Bahwasannya negara kita ini, ya, banyak sekali ancaman dari berbagai kelompok-kelompok yang ada, ya. Yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak Camat, kita dewasa ini sedang menghadapi komunisme, ya. Di mana-mana ada komunisme. Di Batam ditemukan orang pakai, anak muda pakai kaos Palu Arit. Iya. Di Jombang ada orang pemuda pakai kaos Palu Arit. Ada artis pakai kaos Palu Arit. Ya. Di Ternate 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu ada pemuda, 2 pemuda yang terpaksa ditahan karena menggunakan tulisan PKI. Ya, walaupun tulisannya pecinta kopi Indonesia. PKI, pecinta kopi Indonesia. Tapi di cangkirnya ada Palu dan Arit. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ini sudah akan memasuki persiapan waktu sholat duhur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa mencerahkan kita semua dan meningkatkan kewaspadaan, dan terlebih daripada itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.